Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Al-hadith at-tasi' wa sittuna ba'da al-mi'atain. Hadis nomor 269. Buku saya, kalau buku jamaah nomor 250. Iya, selisih 10. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa transaksi jual beli. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a hadirun libadin wa la tanajashu wa la yabi' ar-rajulu ala bay'i akhihi wa la yakhthub ala khidmati akhihi wa la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang pertama, ayyabi al-hadirun libadin. Orang yang berada di kota dilarang untuk menjual barang milik orang yang datang dari desa. Lanjutannya yang kemarin. Yang kemarin hadis nomor berapa? Sekarang 279. Sudah ketemu? Halaman 216. Ketemu hadis kan? 279 kalau di bukunya. Hadis 279 halaman 216. 216. Ini masalahnya live ya. Nanti yang dari luar tahu kalau di sini enggak persiapan. Tidak masalah ya. Karena yang di luar juga barangkali tidak persiapan ya. Sudah ketemu? Baik, kita sinkronisasi dulu. Hadis nomor berapa? 279. Belum sampai situ. Kemarin sampai muhaqqalah, Ustaz. Atau ada khusus pembahasan? Oh, yang kemarin Arya. Muhabarah, muhaqqalah, muzawarah dan Arya. Salah. Halamannya salah. Berarti sekarang hadis nomor 264, 274. 266. Penandanya di sini. Kecuali ada yang geser nih. Hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Araya yang terakhir ya. Kemarin kan tentang lima wasak, sudah. Kemudian sekarang hadis dari Ibnu Umar. Tapi ini sudah kayaknya kan? Hadis dari Ibnu Umar sudah. Tentang menjual tanah yang di situ ada, menjual pohon yang ada buahnya, turunannya menjual tanah yang ada pepohonannya. Hadis Jabir sekarang. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sudah belum? Sekarang ini ya. Hadis 275. Halaman 211. Nah, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi. Itu ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah berkhutbah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamer, menjual bangkai, menjual babi dan berhala. Faqila ya Rasulullah, ara'aita shuhumal maytati fa innaha yutla biha as-sufun wa yudhana biha al-juludu wa yastasbihu biha an-nas. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Karena lemak bangkai itu bisa digunakan untuk ngecat perahu, agar perahu itu tidak kemasukan air, maka perlu dikasih cat. Nah, dulu catnya pakai lemak. Nah, biar lemaknya itu lemak yang awet, mereka gunakan bangkai. Atau biar bangkai ini ada sebagian yang dimanfaatkan, mereka mengambil lemak bangkai. Wa yudhana bihal julud, dan dipakai untuk meminyaki kulit. Kulit maksudnya adalah kulit yang disamak, kulit binatang. Wa yastasbihu bihan nas, dan digunakan untuk bahan bakar lampu yang dipakai untuk penerangan masyarakat. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la huwa haram, enggak boleh, hukumnya haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan keterangan beliau, qatalallahu al-yahuda, Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Yahudi. Innallaha lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah. Jamaluhu bimakna azabuhu. Allah membinasakan orang Yahudi karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan shuhumaha, lemaknya kambing dan sapi, jamaluhu, mereka encerkan lemak ini. Setelah encer, thumma ba'uhu, dijual dalam bentuk lemak encer. Fa'akalu samana, kemudian hasil penjualannya mereka makan. Nah, khutbah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah. Dan Fathu Mekah terjadi di tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan beberapa transaksi karena objeknya dilarang, tidak memiliki manfaat yang halal, yaitu khamer, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah semacam ini, tiba-tiba ada sebagian sahabat yang bertanya, boleh enggak kalau kita manfaatkan meskipun tidak kita jual? Karena beberapa yang dilarang oleh beliau seperti bangkai itu terkadang dimanfaatkan sebagian oleh sahabat. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, boleh enggak lemaknya, lemak bangkai ini kita manfaatkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la huwa haram, tidak boleh, ini haram. Lalu beliau menyebutkan tradisi buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mereka ketika dilarang melakukan sesuatu, maka mereka melakukan apa? Hilah. Mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan penipuan dengan cara melakukan hal yang lain agar bisa dihalalkan, ya. Jadi sifatnya hanya kamuflase, biar kelihatan boleh padahal aslinya tetap dilarang. Yahudi diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkonsumsi bagian lemak hewan yang halal. Mereka dilarang untuk mengkonsumsi lemaknya kambing atau lemaknya sapi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya au makhtalata bi'adzam. Orang-orang Yahudi aku haramkan kepada mereka kulladzi dzufur, binatang yang berkuku satu. Contohnya apa? Kuda, onta, burung-burung yang berkuku satu. Diharamkan oleh Allah untuk orang Yahudi. Wa minal baqari wal ghanam, sementara kambing dan sapi, haramna alaihim syuhumahuma, aku haramkan kepada mereka lemaknya. Sehingga mereka boleh makan daging kambing, tapi tidak boleh memakan lemak kambing. Kalau sate bersih tanpa daging. Illa ma hamalat alaihi zuhur, illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw mahtalata bi'adam. Kecuali lemak yang ada di punggung, atau lemak yang ada di perut, atau yang bercampur dengan tulang, lemak-lemak yang nempel di tulang. Dzalika jazainahum bibaghihim wa innal shadiqun. Itulah balasan yang aku berikan kepada mereka atas durhaka, kedurhakaan yang mereka lakukan. Wa innal shadiqun, dan kami dalam hal ini benar untuk memberikannya. Sehingga syariat yang Allah berikan kepada Yahudi itu salah satu di antara tujuan Allah adalah untuk menghukum orang Yahudi. Syariat diturunkan oleh Allah bukan untuk memberikan kebaikan bagi Yahudi, tapi untuk menghukum Yahudi. Dan ini tidak terjadi pada kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menurunkan satupun syariat yang tujuannya untuk menghukum kaum muslimin. Anda bisa cari, sebutkan satu contoh aturan syariat yang Allah turunkan untuk menghukum kita. Ada tidak? Enggak ada. Tidak ada syariat yang Allah turunkan untuk menghukum kita. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi dikasih oleh Allah syariat yang tujuannya untuk menghukum mereka. Sehingga syariatnya Yahudi itu ada yang dia sama sekali tidak memberikan maslahat bagi Yahudi, tapi menjadi hukuman bagi mereka. Lalu Allah katakan, "Dzalika jazainahum wa innal shadiqun." Menurut Allah menurunkan syariat yang isinya hukuman, itu kalau dalam kondisi normal ini kedzaliman. Ini kedzaliman. Kenapa? Karena aturan itu diberikan untuk kemaslahatan, bukan untuk hukuman. Aturan diberikan untuk kemaslahatan. Kita dikasih aturan, fungsi utamanya adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk hukuman. Lalu bagaimana dengan syariat yang Allah berikan kepada Yahudi, yang itu tidak ada kemaslahatannya, tapi ada hukumannya? Allah jelaskan, dzalika jazainahum, itu sebagai balasan atas kezaliman mereka. Wa innal shadiqun, dan kami benar dalam masalah ini. Kenapa? Karena balasan yang kami berikan itu sebagai hukuman untuk kezaliman mereka. Dan ketika orang zalim itu dihukum, ketika orang zalim itu dihukum, maka yang menghukum zalim atau tidak? Tidak. Yang menghukum orang zalim tidak zalim. Karena orang zalim berhak untuk mendapatkan hukuman. Sehingga Allah katakan wa innal shadiqun. Karena normalnya syariat, sebuah aturan itu dibuat untuk kebaikan, bukan untuk hukuman. Sehingga dalam kondisi normal kalau ada syariat yang isinya murni keburukan, tidak ada maslahat, maka syariat semacam ini zalim. Tapi dalam hal ini tidak zalim, mengingat Yahudi memang berhak untuk dihukum. Walhamdulillah, dalam syariat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi semacam ini tidak kita jumpai sama sekali. Nah kemudian oleh Yahudi mereka encerkan lemak ini lalu dijual. Alasan mereka, yang dilarang oleh Allah kan lemaknya, bukan cairan lemak. Sehingga kalau yang dilarang itu lemak, berarti dia padat. Tapi kalau cair, maka sudah tidak lagi disebut lemak. Sehingga boleh untuk kemudian diperdagangkan, dijual. Dan karena perbuatan mereka semacam ini, lalu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kemudian di sini ulama berbeda pendapat tentang makna ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban la huwa haram. Tidak boleh, ini haram. Apakah yang beliau larang ini menjualnya atau mengambil manfaat darinya. Jadi ada tiga kondisi yang perlu kita bedakan terkait sesuatu yang haram ya. Yang pertama mengkonsumsi, kedua memanfaatkan, ketiga memperjualbelikan. Cara untuk kemudian mengukur mana yang paling berat adalah dengan kita membuat pertanyaan. Apakah semua yang dilarang untuk dikonsumsi dilarang untuk diperjualbelikan? Apakah semua yang haram untuk diperjualbelikan haram dikonsumsi? Kemudian lanjutannya, apakah semua yang haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan? Apakah semua yang haram dimanfaatkan haram diperjualbelikan? Nah, kita bisa mengukur dengan cara semacam ini ya. Baik, sekarang kita akan bandingkan yang pertama dulu antara konsumsi dengan jual beli. Yang saya maksud konsumsi di sini adalah dimakan, dimakan atau diminum. Pertanyaannya, mana yang lebih berat hukumnya antara mengkonsumsi dengan memperjualbelikan? Kita gunakan kaidah tadi, kita gunakan pertanyaan tadi. Apakah semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan? Apakah semua yang haram dimakan haram dijual? Ya? Ya atau tidak? Haram ya. Semua yang haram dimakan haram diperjualbelikan. Setuju? Hah? Kalau yang beli yang non muslim. Kalau yang beli muslim haram. Tayyib. Apakah semua yang haram dijual, apakah semua yang haram dimakan haram dijual? Jawabannya tidak. Ada banyak sekali benda yang haram dimakan tapi boleh dijual. Anda bisa datang ke toko besi, silakan cari yang boleh dimakan. Itu jajan pemilik toko ya. Jadi di sana ada paku, palu dan seterusnya. Tapi dia boleh dijual. Tayyib. Berarti kaidah ini tidak berlaku. Tidak semua yang haram dimakan haram dijual. Sekarang kita balik, apakah semua yang haram dijual haram dimakan? Jawabannya iya. Semua yang dilarang untuk diambil uangnya, berarti dia haram untuk dikonsumsi. Semua yang haram dijual haram dimakan. Ada satu pengecualian, tapi ini sifatnya karena kondisi tertentu. Dia haram dijual tapi boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Kemudian kita akan bandingkan. Anda penasaran apa itu? Yang haram dijual tapi boleh dikonsumsi adalah fadolatul insan, yang keluar dari badan manusia. ASI itu boleh dikonsumsi tapi tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga beli ASI hukumnya dilarang. Menjual ASI dilarang. Darah didonorkan ke orang lain tapi tidak boleh diperjualbelikan. Dia dimasukkan ke tubuh orang lain tapi tidak boleh diperjualbelikan. Tayyib. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bandingkan antara memperjualbelikan dengan memanfaatkan. Dengan menggunakan premis tadi ya. Apakah semua yang haram dimanfaatkan haram diperjualbelikan? Apakah semua yang haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan? Mana yang benar? Apakah semua yang haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan? Apakah semua yang haram diperjualbelikan haram? Jawabannya tidak. Ada enggak yang dia dilarang diperjualbelikan tapi boleh dimanfaatkan? Seperti anjing. Anjing boleh enggak dimanfaatkan? Anjing pemburu boleh enggak? Boleh. Anjing penjaga boleh enggak? Boleh. Tapi jual beli anjing dilarang. Sehingga memanfaatkannya boleh, tapi transaksinya dilarang. Bangkai bangkai haram diperjualbelikan. Boleh enggak dimanfaatkan? Ya. Apa manfaat bangkai? Untuk makanan bangkai. Manfaat bangkai untuk pupuk misalnya ya. Anda taruh di bawah pohon mangga untuk pupuk pohon mangga. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Ini sifatnya pemanfaatan dan bukan jual beli. Baik. Nanti jadi mangga. Mangganya halal atau mangga bangkai? Mangga halal. Kenapa? Karena mangga tidak perlu disembelih. Sehingga tidak ada mangga bangkai. Tayyib. Jadi dia sudah mengalami perubahan, maka yang terjadi apa yang dikonsumsi oleh pohon ini tidak mempengaruhi kehalalan dari buahnya. Tayyib. Kemudian di sini yang menjadi pertanyaan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami punya banyak kegiatan memanfaatkan beberapa yang haram. Seperti bangkai, lemaknya bisa kita gunakan untuk kebutuhan A, kebutuhan B dan seterusnya. Boleh enggak ini kita pakai? Namun kita tidak memperjualbelikannya." Beliau mengatakan, "La huwa haram." Tidak boleh, ini haram. Dan di sana ulama berbeda pendapat tentang makna tidak boleh. Apakah tidak boleh diperjualbelikan ataukah maksudnya tidak boleh dimanfaatkan? Ada dua pendapat di sana, dan pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam, yang dimaksud larangan di sini adalah larangan diperjualbelikan, bukan larangan dimanfaatkan. Dengan dalil penguat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini, beliau sebutkan kasus yang dialami oleh orang Yahudi. Yaitu orang Yahudi, mereka ketika diharamkan untuk mengkonsumsi lemak, mereka cairkan lalu dijual. Lalu dijual. Berarti alasan larangan itu adalah ketika yang haram ini dijual. Tapi kalau yang haram ini sebatas dimanfaatkan, maka hadis ini tidak menunjukkan larangan hal itu. Tayyib. Sehingga wallahu taala alam, bagi mereka yang memiliki sesuatu yang haram dan dia ada manfaat yang halal misalnya, maka boleh digunakan untuk manfaat yang halal. Sebagai contoh misalnya, ada orang punya gitar. Apa manfaat halal gitar? Gebuk maling. Dia kalau difungsikan sebagaimana fungsi ketika dia dibuat, ini manfaat yang terlarang. Karena yang semacam ini dilarang dengan ijma' ulama. Terus diapakan? Ya, kalau dibuang tentu akan sangat sayang. Terus diapakan? Ya, dijadikan kayu bakar misalnya, atau dipakai untuk sesuatu yang halal yang lainnya. Kalau ada, kalau tidak ada, baru kemudian disingkirkan. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu. Contoh yang lain misalnya rokok. Rokok halal atau haram? Haram. Apa manfaat halal rokok? Untuk obat nyamuk. Itu bahkan berbahaya. Asap rokok dengan asap obat nyamuk lebih bahaya mana? Hah? Lebih bahaya mana? Asap rokok. Jadi standar obat nyamuk yang dipakai oleh orang tua kita zaman dulu ya. Zaman dulu yang mereka pakai kertas kemudian dibuat gulungan ditaruh di atas kasur ya. Sampai banyak korbannya adalah kasur kobong. Ini asapnya itu masih direkomendasi oleh perusahaan pembuatnya atas rekomendasi dari dinas kesehatan. Asap rokok dibuat kayak gitu enggak direkomendasikan. Jadi lebih berbahaya asap rokok. Tayyib. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, ketika dia tidak punya manfaat halal sama sekali, terus diapakan? Kalau tidak punya manfaat halal sama sekali, dibuang. Sebagaimana kasus yang terjadi pada khamr. Ketika khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membuang itu khamr. Beliau perintahkan agar khamr ini dibuang. Kenapa? Tidak ada manfaat halalnya. Selama masih ada manfaat halal, maka diizinkan untuk digunakan dalam manfaat halalnya. Tayyib. Contoh yang lain yang menunjukkan bahwa sesuatu yang haram jika masih ada manfaat halal boleh dijadikan untuk manfaat halal. Kejadian yang pernah dialami oleh sahabat yang mereka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air di sumur yang ada di kota Hajar atau di kota Hijr. Hijr itu tempat peninggalan kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum apa? Kaum apa? Samud. Kaum Samud. Kaum Samud, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuknya bukan dibinasakan tanahnya. Mereka dibinasakan dengan suara yang sangat keras sampai mati semuanya. Sehingga bangunannya tetap utuh. Padahal kaum Samud itu sangat bangga dengan rumahnya, kekuatannya. Mereka sombong karena mereka kuat, mereka bisa buat rumah, ya. Mereka bisa buat bangunan yang besar-besar. Lalu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas itu masih ada. Padahal itu sudah berlalu ribuan tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di situ, beliau ingatkan kepada para sahabat. Ngapain beliau lewat di situ? Ya bukan untuk rekreasi. Tapi beliau mau ke arah Tabuk. Ke arah Tabuk. Tabuk dari Madinah itu perjalanan 1 bulan di masa silam. 1 bulan itu berarti kurang lebih 2000 kilo. Perjalanan menuju Tabuk. Kemudian melewati Madain Saleh. Meskipun yang benar katanya bukan Madain Saleh, tapi Hijr. Di situ ada banyak sekali bangunan-bangunan besar. Dan beliau ingatkan, siapapun yang lewat di sini harus nangis. Kalau enggak bisa nangis, berusaha nangis. Kalau enggak, percepat perjalanan. Dan beliau melarang jangan mengambil airnya. Ternyata ada sahabat yang nimbo sumur di situ, ngambil airnya. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau perintahkan, kasihkan unta. Yang ini dalil bahasanya, ketika masih ada manfaat halal, maka dilakukan atau digunakan untuk manfaat yang halal. Tayyib. Kemudian hadis ini menunjukkan bagaimana semangat orang Yahudi dalam melakukan hilah, kamuflase untuk mensiasati agar yang haram menjadi halal. Dan hilah itu tidak semuanya dilarang. Di sana ada hilah al-muharramah dan ada hilah yang halal, hilah yang mubah. Hilah yang dilarang adalah hilah yang tujuannya untuk mengelabui aturan sehingga dia melanggar, tapi menurut dia tidak melanggar padahal masih melanggar, seperti hilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah larang orang Yahudi pokoknya selama hari Sabtu enggak boleh cari penghasilan. Bukan tidak boleh bekerja, tapi tidak boleh mencari penghasilan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ketika hari Sabtu Allah menguji mereka. Dengan Allah buat apa? Ikan-ikan bermunculan di permukaan. Sehingga membuat mereka sangat tertarik untuk mencari ikan di hari Sabtu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka membuat hilah. Hari Jumat pasang jebakan ikan. Selama hari Sabtu mereka tidak ngapa-ngapain. Nanti hari Ahad pagi panen ikan. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelanggaran. Lalu oleh Allah mereka diubah jadi apa? Babi dan kera. Mereka diubah jadi babi dan kera. Wa ja'alna minhumul qiradata wal khanazir. Di antara mereka ada yang kami jadikan seperti kera dan babi. Termasuk juga hilah yang mereka lakukan di sini. Dilarang mengkonsumsi lemak, dicairkan terus dijual. Yang saya jual kan apa? Cairan lemak, bukan lemaknya. Nah, yang seperti ini jangan sampai ditiru oleh kaum muslimin. Meskipun ada orang yang melakukan upaya kayak gini ya. Jadi mereka meniru, ini kan bukan riba, tapi ini mudoroba. Nah, padahal aslinya riba. Ini kan bukan riba, tapi ini murabaha. Atas nama istilah-istilah Islam, meskipun bisa jadi pelakunya juga enggak paham. Kemudian hadis ini hilah yang kedua adalah hilah yang mubah. Bagaimana itu hilah yang mubah? Hilah yang mubah adalah mengalihkan jalur yang dilarang oleh syariat ke jalur yang diperbolehkan sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang halal tanpa harus menyia-nyiakan barang yang kita miliki. Sebagai contoh, kalau kurma jelek ditukar dengan kurma bagus, ada selisih, ini hukumnya apa? Dilarang. Ini hukumnya dilarang. Karena terjadi pertukaran benda ribawi dengan kuantitas yang berbeda. Terus caranya gimana? Silakan kamu cari jalur yang lain untuk menghindari jalur yang haram ini. Cari jalur halalnya dan nanti silakan lakukan, tetap dapat tujuan seperti yang diinginkan namun dengan jalur yang berbeda. Yaitu dengan cara kurma yang jelek dijual, dapat duit berapa dipakai untuk membeli kurma yang bagus. Ini bukan hilah yang dilarang, tapi ini pengalihan jalur. Kalau dia potong kompas, kesuwen pak timbangannya kayak gini, langsung tukar menukar saja, Anda melanggar riba, riba fadl. Tapi kalau dia bersabar lebih lama dikit, meskipun nanti dia bisa mendapatkan tujuan tapi waktunya lebih lama dan itu halal, maka yang kedua ini diperbolehkan. Tayyib. Sebagaimana pula ketika terjadi tukar menukar emas dengan emas. Emas dengan emas ditukar, ada selisih, boleh tidak? Tidak boleh. Terus gimana solusinya? Satu dijual dulu, kemudian sudah berubah menjadi uang, uangnya dipakai beli emas yang baru. Seperti itulah yang diajarkan agar kita tidak melanggar sesuatu yang haram namun tanpa disebut sebagai hilah atau tanpa melanggar hilah yang dilarang. Yang kita lakukan adalah hilah yang mubahah dan itu sifatnya hanya pengalihan jalur. Tayyib. Kemudian hadis ini menunjukkan bagaimana semangat orang Yahudi yang sangat bernafsu terhadap dunia, sampai apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berusaha untuk mencari celah agar itu diperbolehkan. Nah, semangat seperti ini terkadang dilakukan oleh kaum muslimin dan kadang motivasinya adalah agar tidak ingin kalah dengan orang kafir. Motivasi ini barangkali perlu sedikit diluruskan ya. Jadi persaingan masalah dunia itu tidak sangat ditekankan sebagaimana atau berbeda dengan persaingan dalam masalah akhirat, baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim. Maka pertimbangan kita ketika kita ingin membangun ekonomi umat kaum muslimin bukan karena kita iri kepada orang kafir, tapi pertimbangan kita adalah dalam rangka untuk memberikan kebaikan bagi umat. Tujuan akhirnya adalah menyelamatkan akhirat umat Islam, bukan sebatas yang penting umat Islam kaya. Karena kalau umat Islam kaya tapi tauhidnya bubra, ya sama saja, gak ada fungsinya. Tapi yang lebih kita tekankan adalah ini agar memberi manfaat bagi mereka, semoga bisa sedikit membantu mereka untuk mau belajar agama misalnya, atau mau mendekat kepada aturan syariat. Karena ada banyak orang yang ketika punya utang gak mau sholat. Begitu utangnya dilunasi mau sholat. Dia terselamatkan dengan harta yang kita berikan. Tayyib. Karena itulah Nabi SAW ketika beliau bangun tidur dalam kondisi penuh dengan keterbatasan, sampai membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapurnya enggak ada apa-apa, kasurnya penuh dengan keterbatasan, sampai dipakai tidur ngecap. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka bisa hidup sangat enak dan nikmat. Padahal Anda pemimpin kaum muslimin, kondisinya semacam ini." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atardawna ya Umar in kana lahumud dunya walana al-akhirah." Apakah kamu tidak merasa senang wahai Umar kalau mereka hanya dikasih dunia sementara kita punya akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sebentar lagi akan kita rampas harta mereka, sebentar lagi akan kita taklukkan mereka. Tidak seperti itu. Karena tujuannya bukan untuk mencari dunia. Dan beliau miskin, beliau dalam kondisi terbatas atas pilihan pribadi. Lebih menyukai kondisi ini dibandingkan ketika beliau dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih pilihan oleh Allah, milih dunia ataukah milih akhirat? Jadi beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, "Innal 'abda la yukhayyaru bainad dunya wal akhirah wa ma 'indallah." Ada seorang hamba yang dia dikasih pilihan oleh Allah, mau pilih dunia ataukah memilih apa yang ada di sisi Allah? "Fakhtara ma 'indallah." Namun beliau memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis ketika mendengar hal ini, meskipun sahabat yang lain enggak ada yang nangis. Sampai semuanya terheran, ini ngapain Abu Bakar kok nangis? Karena paham yang dimaksud seorang hamba di sini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sehingga beliau bisa menyelami bagaimana kondisi tidak nyaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara duniawi. Penuh dengan keterbatasan. Enggak enak di sini, enggak enak di situ, enggak enak di tidak enak dari sisi fisik. Dari sisi pertimbangan duniawi. Tapi beliau bahagia batinnya. Sehingga jaminan diberikan Allah, Abu Bakar merasakan bagaimana pahitnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi duniawi. Kadang beliau enggak punya makanan, di pagi hari datang ke rumah istrinya, "Ada enggak sarapan?" "Enggak ada." "Enggak ada sarapan." "Coba kulkasnya dibuka." "Enggak ada sarapan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengatakan, "Idzan nasum," kalau begitu tak puasa saja. Kalau kita kan enggak ada sarapan, ya tuku-tuku kono. Masih ada harapan nanti bisa makan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid ketika waktu duha selesai, beliau setelah subuh zikir kemudian salat di masjid kemudian pulang, ada sarapan enggak ada? Enggak ada itu bukan berarti nanti ada, belum tentu ada. Ya sudah puasa saja. Kalau kita enggak ada sarapan, insyaallah nanti pasti ada yang ngeteri. Enggak ada sarapan itu karena gasnya habis. Bukan karena enggak punya duit untuk beli makanan. Baik. Karena itulah hadirin yang kami hormati, semangat kita membangun perekonomian umat, mengajak masyarakat untuk berkembang bukan sebatas karena latar belakang iri kepada orang kafir. Karena rezeki itu terserah Allah yang bagi. Mau Allah jadikan orang kafir lebih kaya dari muslim atau apapun yang Allah tentukan, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita lakukan ketika mengajak kaum muslimin untuk melakukan musyarakah, kemudian mengembangkan apa potensi umat dan seterusnya, bukan karena latar belakang iri kepada mereka, tapi karena kita berharap semoga kita bisa saling memberikan kebaikan bagi yang lain, sehingga dakwah Islam bisa semakin berkembang beriring dengan perkembangan perekonomian kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis ini salah satu di antara dalil bahwa yang haram itu terbatas. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian. Sementara yang haram tidak terbatas, sehingga tidak diberi rincian. Dan sesuatu yang sifatnya global itu biasanya lebih luas dibandingkan yang sifatnya rinci. Sesuatu yang terbatas itu lebih sempit dibandingkan yang tidak dibatasi. Wallahu a'lam. Selesai untuk di bab ini ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita tidak libur Ramadan karena puasa dan tidak puasa sama saja. Jadi Anda tetap masuk dan kita upayakan 8:30 mulai ya, biar nanti 9:30 sudah bisa selesai. Menyamakan dengan jadwal radio-radio yang merilai kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca hadis di bab salam, di bab transaksi salam. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jazakallahu khairan atas penjelasannya di pagi hari ini. Untuk sesi yang selanjutnya silakan bagi jemaah yang berada di masjid untuk mengajukan pertanyaan bila ada pertanyaan. Ada pertanyaan lewat kertas ini ya. Iya. Ini sudah ada yang masuk beberapa Ustaz. Saya bacakan dulu untuk pertanyaannya. Mungkin berkaitan dengan yang disampaikan Ustaz. Assalamualaikum. Masalah riba ini, orang yang faham dan yang tidak faham, lebih banyak yang tidak faham. Dan para pelaku riba yang belum faham, hidupnya lebih enak, adem ayem, uang banyak, bagaimana hukumnya Ustaz? Tadi yang telah disampaikan. Pernyataannya itu penilaian pribadi ya. Yang tidak paham hidupnya lebih enak, adem ayem, apa kamu sudah tahu jeroannya? Itu bahasa kasarnya ya. Luar dalamnya apa sudah ngerti ya? Kelihatannya di luar. Makanya kata orang hidup ini seperti teori Wang Sinawang. Wang Sinawang. Jadi yang satu nyawang, yang satu kok enak, yang satu nyawang itu kok enak. Dan gak jaminan ketika orang itu memegang berbagai macam aset atau kekayaan berarti dia bahagia. Bisa jadi dalam satu mobil antara tuannya pemilik mobil dengan supirnya lebih bahagia supirnya. Supirnya perasaannya tenang-tenang saja, enggak punya masalah. Tuannya di sebelahnya bisa jadi stres. Sehingga enggak jaminan mereka yang tidak paham dalam masalah riba lebih nyaman hidupnya. Apa yang dinyatakan oleh penanya ini Wang Sinawang. Ya, baik. Terus juga penanya ini mengatakan Wang Sinawang orang Lombok enggak ngerti ya. Bahasa eh? Banyak orang pendatang mungkin. Wang Sinawang bahasa Indonesianya apa, Pak? Lihat aja enak, Ustaz. Hah? Ayo, rumput tetangga terlihat lebih hijau ya. Itu Wang Sinawang. Kalau bahasa Indonesia terlalu panjang, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Bahasa Jawanya pendek, Wang Sinawang. Ya, tadi penanya juga menanyakan hukum Gojek, GoFood, GoPay, driver Gojek, tapi mungkin bisa diarahkan ke konsultasi sehari. Nah, ini terlalu panjang ya kalau Anda tanya tentang nanti sebagai kesimpulan sementara bisa dilihat di beberapa tulisan saya yang ada di konsultasi syariah. Saya seorang agen buku. Bolehkah saya menjual buku dari produsen sedangkan bukunya masih berada di gudang produsen? Setelah ada pembeli baru saya ambilkan barangnya di gudang produsen. Bagaimana seharusnya saya lakukan? Anda boleh melakukan ini dengan syarat sudah dapat izin dari produsen atau dari pemilik buku. Sehingga Anda minta izin, ini buku boleh enggak saya jualkan? Kalau dia bilang boleh, nanti Anda akan dikasih misalnya fee sekian persen dan seterusnya. Dan buku itu tidak harus Anda bawa. Buku itu tidak harus Anda bawa, Anda boleh memasarkan tanpa harus membawanya. Nanti kalau ada yang beli, baru diambilkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bertahun-tahun bekerja dengan menggunakan modal utang riba dari bank dan perseorangan, sampai saat ini belum terbayar. Baru 8 bulan ini saya paham betul apa itu riba. Saya berazam meninggalkan dan saya bertobat betul-betul. Saya akan menjual rumah yang sudah berproses selama 1 tahun tapi belum laku dan bisnis saya bangkrut karena saya tidak pernah berniat ngemplang utang. Kalau ada uang akan segera saya bayar. Komunikasi saya dengan yang memberi saya utang juga lancar. Bagaimana kalau diam-diam yang memberi utang ke saya merasa tidak ridho, merasa terdolimi karena saya belum melunasi utang saya, sedangkan rumah belum laku terjual. saya betul-betul sudah berniat segera jika ada uang, apa saya mendzalimi orang tersebut dan mengganggu ibadah saya? Nah, karena punya pengalaman orang tua meninggal masih ada tanggungan utang riba yang belum selesai, jumlahnya sangat besar. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik untuk Anda dan keluarga. Dan kalaupun mengalami kondisi semacam ini, seperti di buku saya ada orang utang, itu bercerita tentang adab utang piutang. Masih banyak mereka yang sudah punya buku itu bertanya, dan pertanyaannya ada di buku itu jawabannya. Saya juga enggak tahu Anda beli ini ngapain, ya disimpan tok, ngapain disimpan. Beli itu dibaca ya. Ya, ini meringankan beban ustaz yang ditanya kan gitu ya. Jadi kalau sudah beli buku enggak dibaca, ditanyakan, yang ditanyakan jawabannya ada di dalamnya. Ini sangat disayangkan. Nah, di situ begini. Jadi orang yang punya utang dan dia tidak membayar, ada dua hukum. Yang pertama, mereka yang punya kemampuan. Mereka yang punya kemampuan tapi tidak membayar. Yang pertama ini, inilah orang dolim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran utang dari orang yang mampu adalah kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Tindakan apa? Ngeles ya. Mengalihkan apa? Ngeles itu bahasa Indonesia. Apa? Mengelak. Ini perlu ada KBBI di depan. Jadi ada orang yang berusaha untuk mengelak dari tanggung jawab utangnya, maka itu menghalalkan kehormatannya dan hukumannya, sehingga dia boleh disebut dolim, dia boleh dilaporkan, dan dia boleh dihukum. Itu bagi yang mampu tapi tidak segera membayar. Anda berhak untuk merasa didolimi kalau ngutangi sesuatu ke orang lain dan suasananya semacam ini. Ini berbeda dengan kondisi yang kedua. Jika ada orang yang berutang dan dia tidak mampu bayar, atau dia belum bayar karena tidak mampu dan berusaha untuk bayar. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, jika dia punya tekad kuat untuk bayar, maka orang seperti ini sama sekali tidak boleh diganggu. Ulama beda pendapat. Boleh enggak dia ditagih? Ada sebagian yang mengatakan enggak boleh ditagih. Sampai enggak boleh ditagih, nagih mendolimi. Nagih malah terhitung mendolimi. Kemudian ada pendapat yang kedua, dia boleh ditagih tapi tidak boleh dipaksa. Jadi sebatas ditanyakan, nek kira-kira sudah ada ya segera dibayar. Itu kan nagih ya, tapi pakai cara yang kasar. Pakai cara yang lebih lembut. Dan ini boleh, cuman tidak boleh dipaksa. Pokoknya ini orang dibayar, barangmu tak sita. Nah itu makso. Jadi dia ngasih intimidasi, ancaman, mau melakukan tindakan yang apa merugikan secara sepihak, ini enggak boleh. Jadi boleh ditagih tapi tidak boleh dipaksa. Dan kita bisa membedakan antara nagih dengan maksa. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat. Dan jika dia maksa, maka dia yang dolim. Jika dia yang maksa, dia yang dolim. Sehingga dalam hal ini, orang yang utang tidak disebut mendolimi. Kalau mendolimi, berarti dia boleh dipaksa. Maka posisi Anda, ketika Anda belum bisa bayar karena masih menunggu rumah terjual, ini tidak termasuk mendolimi pihak yang mengutangi. Tayyip. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau yang berutang itu dalam kondisi sulit, maka wajib ditunggu sampai batas waktu yang mudah baginya untuk membayar. Ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunggunya. Sehingga kata sebagian ulama, siapa yang nagih dolim. Atau ada sebagian yang mengatakan nagih boleh tapi maksa. Siapa yang maksa dolim. Karena orang ini dinyatakan oleh Allah dia tidak dolim. Bahkan diperintahkan yang mengutangi wajib ngasih waktu tunda. Nah, meskipun dia baper, Pak, dia merasa terdolimi. Nah, itu kan urusan pribadi dia. Anda tidak mendolimi, tapi orang lain merasa terdolimi. Ada gak kayak gitu, Pak? Hah? Banyak ya. Apakah kita berdosa karena gara-gara perasaan orang lain? Kalau seperti ini caranya, kita nanti akan kesusahan hidup ya. Karena semua orang terkadang bisa jadi dia tiba-tiba merasa terdolimi, padahal aslinya tidak terdolimi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dia gak mampu bayar dan ada keinginan untuk tidak bayar. Nah, ini juga mendolimi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghukum orang yang punya niat untuk tidak mengembalikan amanah. Allah sebut sebagaimana, atau Allah hukum statusnya sebagaimana maling. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha," siapa yang mengambil harta orang lain dan dia punya keinginan untuk merusaknya. Dalam riwayat yang lain, siapa yang mengambil harta orang lain dan dia punya niat untuk tidak mengembalikannya, laqiyallaha wa huwa sarikun, maka dia bertemu Allah dalam kondisi sebagai pencuri. Baik mampu maupun tidak mampu, kembali kepada niat. Lah, Pak, yang nagih kan enggak ngerti niat. Ya, meskipun yang nagih enggak ngerti niat, nanti akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Koncomu sing utang ning awakmu itu duwe niat kayak gini, diberitahu oleh Allah. Yaumatu bilas sarair. Pada hari di mana semua rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kita tipu dalam batin kita dan dia tidak tahu, bisa jadi nanti akan diberitahu oleh Allah ketika di hari kiamat. Betapa memalukannya kita ya. Betapa memalukan kondisi semacam ini. Nah, wallahu alam. Cukup? Silakan, Pak. Nah, kalau transaksi jual beli aki, ya tidak cuman aki ya, aki-aki gak ada ya. Jual beli ake, jual beli aki, jual beli motor, jual beli mobil, HP, ada tukar tambah padahal nilainya beda, boleh gak seperti ini? Jawabannya boleh, karena bukan benda ribawi. Aki bukan termasuk benda ribawi. Sehingga jual beli motor ada tukar tambah, jual beli HP ada tukar tambah, silahkan. Nah, wallahu a'lam. Kita angkat pertanyaan dari radio satu Lombok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjual barang sejenis bawang merah sekaligus dan tidak ditimbang? Maksudnya borongan. Boleh tidak Ustaz? Membeli beras secara membeli borongan. Bawang merah. Bawang merah borongan. Tidak ditimbang. Iya. Seperti ini sudah sering terjadi di zaman sahabat. Sahabat terkadang borong tanpa ditimbang. Kalau borongnya itu pakai ditukar, misalnya begini, ada orang punya sawah beras 6 pat, sawah ini nanti akan menghasilkan beras 6 pat. Tetangganya punya beras rojolele, sama-sama masih di sawah. Terus ditukar, wes berasmu karo berasku ditukar, padahal masih di sawah. Ini yang enggak boleh. Kenapa? Tukar menukar beras dengan beras. Dan ini wajib di apa? Diketahui apanya? Kuantitasnya. Wajib diketahui kuantitasnya. Jadi harus ditimbang dulu. Karena kalau tidak diketahui kuantitasnya dan dia lebih dari berapa wasak kemarin? 5 wasak, maka masuk riba fadl. Berdasarkan kaidah al majhulu bit tasawi kal ma'lumi bi at tafadul, jika tidak bisa dipastikan sama berarti dipastikan beda. Tayib. Tapi kalau belinya pakai duit bebas. Kalau belinya pakai duit, saya tebas berasmu ini luasnya berapa setelah diukur, wes tak duiti rong yuto, ya enggak apa-apa, dah bayar 2 juta. Meskipun beras belum ditimbang, belum ditakar, boleh. Bawang juga seperti itu. Nah, terus yang jadi masalah begini, bawang itu kan di bawah tanah ya. Bawang itu di bawah atau di atas? Ya, di bawah. Kalau di atas jambu ya. Jadi dia berada di bawah tanah, kan tidak kelihatan. Jawabannya betul tidak kelihatan. Tapi orang yang melakukan borongan itu dia bisa prediksi. Maka pakai sampel. Ambil kanan, kiri, tengah. Nah, kemudian di beberapa titik sehingga bisa diketahui populasi bawang yang ada di sini. Nanti setelah itu bisa ditebas. Insyaallah diperbolehkan. Kalaupun ada goror, gorornya sedikit. Dan ini diperbolehkan. Ustaz, kita angkat dari radio lagi, Ustaz, dari pendengar radio muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apabila jual beli kredit, bolehkah adanya jaminan, misal jual beli rumah atau kendaraan dengan kredit syar'i, kemudian ada jaminan barang tertentu? Jazakallahu khairan. Bolehkah ketika dalam jual beli kredit ada jaminan? Jawabannya diperbolehkan. Karena rihan ya, akad gadai itu bisa disisipkan dalam semua akad. Sifatnya ini hanya tambahan. Sehingga misalnya Anda beli motor yang dijaminkan sertifikat rumah, silahkan. Anda beli rumah yang dijaminkan sertifikat motor, ya silahkan ya. Dua-duanya boleh. Masalah tukar menukar emas, apakah boleh dijual kepada pemilik emas yang akan kita beli emasnya? Jadi kita jual emas tersebut kepada toko emas, kemudian kita beli emas di toko tersebut. Jika tidak boleh, bagaimana solusinya? Jawabannya boleh, asal ada uangnya. Emas kita yang lama dijual ke toko, dapat duit. Nah, setelah itu baru Anda milih emas yang ingin Anda beli. Dengan duit ini atau dengan duit yang lain, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya harta yang diperoleh dari kita menanam modal pada suatu pertunjukan musik dangdut atau musik yang lain? Ya, jadi memang menyadarkan masyarakat tentang bahaya musik ini butuh waktu yang lama ya. Mengingat sejak kecil kita sudah bersinggungan dengan itu dan jarang dibahas oleh tokoh-tokoh agama kita di masa silam. Wallahu a'lam. Padahal hadisnya sudah sangat jelas, dalilnya sangat jelas. Tapi saya tidak tahu apa latar belakangnya. Intinya dalam hal ini adalah kebenaran yang baru saja kita ketahui ini tidak menunjukkan kalau itu adalah kebatilan. Karena kalau kita bertahan, ini tidak sebagaimana tradisi nenek moyang kami di masa silam. Nah, ini sama dengan alasannya siapa? Orang musyrikin jahiliyah. Mereka menolak kebenaran karena alasan aku kecilik sampai gede ratau nemu koyang ini. Nah, kalau kita punya komentar yang sama, aku kecilik sampai gede ratau nemu koyang ini, kok tiba-tiba ada ustadz yang melarangnya? Itu sama persis seperti alasan orang jahiliyah. Sejak dulu sampai sekarang ini tuh nggak pernah dibahas oleh para tokoh-tokoh kami. Kok sekarang dibahas oleh para ustadz-ustadz yang baru? Maka alasan seperti ini tidak dibenarkan. Karena bisa saja yang namanya kebenaran itu terkubur sementara. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ulang dan dibaca oleh manusia. Sebagaimana Islam dulu mengalami seperti itu. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, kebenaran itu terkubur sehingga tauhid itu hampir tidak diketahui oleh seluruh manusia kecuali hanya 1-2 orang saja. Illa baqaya min ahlil kitab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat manusia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah membenci semuanya dan semua manusia dalam kegelapan illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian kecil dari kalangan ahlul kitab. Sehingga tauhid ketika itu ajaran yang sangat aneh. Sebagaimana ketika ada seorang ustaz membawa sebagian ilmu yang belum dikenal oleh masyarakat, terkubur kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat lagi sehingga diketahui oleh banyak masyarakat. Dan itu akan terulang. Itu akan terulang. Karena sejarah itu mengulang masa lalunya. Sehingga dulu pernah terjadi seperti ini, besok akan terjadi seperti ini lagi. Kapan waktunya, wallahu a'lam. Walhamdulillah sekarang kita berada di suasana ilmu itu mulai menyebar. Tidak sebagaimana kita dulu ya. Kita dulu kan belum ada kajian-kajian sesemarak sekarang. Padahal TV sudah semarak, media sudah banyak. Tapi tidak seperti semarak sekarang, walhamdulillah. Dan nanti ada satu kondisi ini akan turun lagi. Dulu kajian itu sangat semarak di zaman sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Kemudian di zaman para ahli hadis, kemudian mengalami penurunan, muncul lagi di zaman para imam. Kemudian nanti akan turun lagi, kemudian bangkit lagi, dan begitu seterusnya, terjadi fluktuatif sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung sekarang lagi semarak dan masih banyak orang yang belum paham ya. Semarak ini juga masih banyak yang belum ikut kesemaraan. Jadi kita sambil mengajak kawan-kawan yang lain, mari turut meramaikan bersama-sama kajian, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mendengar motivasi dari Anda bagaimana cara agar kita bisa meniatkan hidup kita ini untuk tujuan akhirat ketimbang hanya untuk mencari uang. Ya, nanti bisa nonton di YouTube. Ada banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh para asatidah, dan saya kalau disuruh ngasih motivasi kurang pintar dibandingkan yang lain. Nanti tidak garing ya. Tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Allah membuat syariat untuk orang Yahudi sementara orang Yahudi tidak beriman kepada Allah? Semua manusia dikasih syariat oleh Allah dengan diutusnya para nabi dan rasul. Dan di tengah Yahudi banyak nabi dan rasul. Nah, Yahudi itu ya macam-macam, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Mereka disebut Yahudi karena, dan ulama berbeda pendapat tentang latar belakang namanya, karena klannya ya. Salah satunya adalah ada yang menyebut karena mereka berasal dari keturunan Yahuda. Dan ada yang mengatakan mereka disebut Yahud dari kata inna hudna ilaik. Mereka pernah menyatakan kami hudna ilaik. Makna hudna adalah kami inna tubna, kami bertobat kepadamu ya Allah. Jadi kata itu terus mereka disebut Yahudi. Dan ada banyak versi sebagaimana penjelasan An-Nawawi tentang latar belakang kenapa mereka disebut Yahudi. Wallahu a'lam. Ini masih ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Tayyib. Hari ini kita ujian. Pertanyaan yang pertama. Mohon disiapkan kertas. Siapkan kertas. Yang bawa kertas masing-masing, kalau yang tidak bawa dipinjamkan, dipinjam, diberikan. Soalnya jangan banyak-banyak, Ustaz. Soalnya jangan banyak-banyak, cukup. Soalnya jangan banyak-banyak ya. Soalnya satu saja. Jawab aja. Sudah siap? Enggak bawa pulpen. Ada pulpen nganggur, silakan. Soalnya satu saja, sudah siap? Ditulis ya. Atau nanti bisa niru kawannya yang enggak bisa nulis. Sebutkan pengertian. Sebutkan pengertian titik dua. A. Mukhabarah. B. Muzabana. C. Aroya. D. Perlu gak? Mau ditambahin gak? Hah?